الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selalunya kalau hari Jumaat kita akan sentiasa diidamkan dengan jannah. Tuan-tuan bertengok kat luar lah, tengok tak berdua kereta. Saya keluar daripada rumah di Gombak, seawal keluar di Gombak sampailah ke Masjid Ar-Rahman, jam saja. Itu pun datang dengan motor. Nak bertolak awal hujan, sampailah ke jam 7 baru dah berhenti. So saya fikir kalau dah jam 7 malam baru naik kereta nak datang ke Masjid Ar-Rahman, saya jangka pukul 9 sampai, pukul 9 malam sampai. Jadi saya nekat naik motor. Itu pun mencedah-cedah tu sampailah dengan kadar yang ada ni. Saya minta maaf lah ya atas sedikit kelewatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maudhu' ataupun tajuk kita pada malam ini ialah bagaimana kita melihat dunia yang ada di hadapan kita. Ini secocok dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah yang disambut oleh umat Islam sekarang ini, antara lain temanya ialah looking forward, melihat ke hadapan. Antara intipati hijrah ialah hidup mesti berwawasan, go one step ahead, berbagai-bagai istilah yang digunapakai. Jadi dalam hal ini, saudara dan saudari sekalian, kita ingin melihat bagaimana kita melihat setiap event, setiap peristiwa, setiap telatah dengan kaca mata apa kita melihat. Maka di sana, tuan-tuan dan puan-puan, para ulama telah membahagikan kepada kita bahawa seseorang itu melihat kepada setiap apa yang berlaku dengan salah satu daripada empat kacamata. So malam ni kita tengoklah, kita ni melihat pada kacamata mana. Pertama, ada orang melihat dengan perspektif dan kacamata zahir. Kacamata zahir. Kedua, ada seseorang itu melihat dengan kacamata akal. Ketiga, ada pula seseorang itu melihat dengan kacamata nafsu. Keempat dan terakhirnya ialah ada seseorang itu melihat dengan kacamata hati. Setiap sudut pandang kacamata ini mempunyai rizab dan keputusannya yang tersendiri. Untuk yang pertama, barang sesiapa yang melihat setiap sesuatu yang ada di hadapannya dengan kacamata zahir, maka keputusannya dia akan sentiasa hidup dalam keadaan tertipu. Hidup dalam keadaan tertipu. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan mungkin biasa ya naik kenderaan pada jam 1 petang, tengah hari terik membahang, di mana atas jalan raya. Jadi bila panas itu naik kereta, kita akan nampak bagaimana di hujung jalan atas minyak tar tu nampak macam air. Macam air eh. Apakah itu sebenarnya air? Kaca mata zahir, melihat dengan mata zahir itu air lah. Tetapi sebenarnya itu bukan air. Itu adalah fata morgana. Ataupun dengan bahasa mudahnya ialah oleh kerana panas yang teramat sangat menyinggah ke minyak tar, dia akan refleks dan gambaran refleks itu macam air. Barang sesiapa yang kata, oh di hujung jalan yang panas itu ada air, maka senang hatilah kita, boleh ambil air lah, boleh sejukkan badan lah. Maka itu namanya orang yang tertipu. Bukti Al-Quranul Karim dalam hal ini, tuan-tuan, anda boleh merujuk kepada surah Al-Qasas ayat yang ke-79. Cerita berkenaan dengan Qarun. Cerita berkenaan dengan Qarun. Falamma kharaja ala qawmihi fi zinatih, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana misla ma utiya Qarun, ila akhir ayat. Ceritanya panjang, saya ringkaskan. Qarun hidup sezaman dengan Fir'aun. Qarun adalah simbolik kepada seorang jutawan yang sangat hebat. Apa tidaknya, jangan kata harta benda dia, kuncinya saja terpaksa diangkut oleh 40 orang remaja yang gagah perkasa. Pikul. Tuan-tuan, bukan pikul harta ni. Bukan pikul emas Qarun. Bukan pikul duit dinar dan dirham Qarun. Tetapi pikul apa? Pikul kunci. Maknanya Qarun ini harta dia banyak, simpan dalam satu kunci. Krek, satu kunci. Ada pula harta yang kedua, simpan satu kunci. Krek, ambil kunci. Kunci itu banyak tak banyak, kumpul. Masuk dalam satu karung, tak cukup. Dua karung, tak cukup. 40 karung. Agak-agak banyak mana? Boleh tak beli kondominium dengan lembu? Ini contoh-contoh ya. Ada respon tu mudah faham lah tu. Ini bukan beli lembu lah bang, kereta gebal beli lagi. Jadi hak dapat beli lembu tu selekeh sangat je. Alam-alam nak tiru Qarun, tiru sungguh-sungguh. Nak beritahu kekayaan yang teramat sangat. Dan Qarun memang longgokkan mas ketika berpakaian. Bagaimana baju dia tatah dengan mas. Kita ni jangan kata baju tatah emas. Ada sebentuk cincin. Cincin perak saja. Oh, dah bersohor sangat dah. Ini bukan cincin. Ini baju keseluruhan ditatah dengan emas. Kharaja ala qaumi. Dan kadang-kadang Qarun tunjuk action, dia keluar malam-malam hari Jumaat pergi ke Kerinci pasal malam. Contoh. Hari Ahad pergi ke Pasar Tani. Weekend pergi ke Mid Valley. Displaykan kekayaan dia. Orang ramai yang melihat dengan sudut pandang mata zahir, akhir sekali meraung sambil berkata, ya laitana misla ma utiya Qarun. Oh, alangkah baiknya kalaulah Allah kurniakan kepadaku harta sama macam Qarun dapat. Sama macam Qarun dapat. Kenapa tu? Sebab melihat dengan pandangan mata zahir, kekayaan yang melimpah ruah, hidup dalam keadaan sangat complacent. Tanpa mereka berfikir di sebalik kekayaan Qarun adalah penderhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sebalik kekayaan Qarun menentang ajaran Nabi Musa alaihi salam. Di sebalik kekayaan Qarun hidup dalam keadaan dilaknat oleh Allah siang malam pagi dan petang. Memang sehingga penghujungnya Allah Azza wa Jalla sedut Qarun masuk dalam perut bumi. Tetapi kenapa ya tuan-tuan dan puan-puan, manusia terpegun kerana dia melihat dengan sudut pandang mata zahir. Tidak melihat kepada kesan dan akibat penderhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, sebab itulah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak selamat harus imbang kekayaan yang ada di hadapan kita, keseronokan yang kita lihat, kekayaan yang kita lihat, kemewahan yang kita lihat, kebahagiaan yang kita lihat. Apakah ia sebenarnya ataupun hipokrit? Apalah arti di sebalik kekayaan adalah kezaliman. Di sebalik kemuliaan adalah penindasan terhadap orang lain. Di sebalik pengaruh yang banyak ialah memenekan rakyat marhain. Maka ini bukan yang kita kehendaki. Kalau ada orang kempunan dengan nilai ini, confirm dia melihat dengan sudut pandang mata zahir. Maknanya apa? Maknanya keputusan daripada melihat dengan sudut pandang mata zahir ialah jawapannya apa? Menipu. Baik. Satu. Ni faham kan? Hello. Faham ke tidak senyap? Okey, faham tak apa? Yang kedua ialah ada orang melihat dengan sudut pandang mata akal. Natijah daripada kita ke orang ke melihat dengan sudut pandang mata akal membawa kepada kekeliruan. Kalau pandangan mata zahir tadi palsu, menipu, pandangan mata akal eloklah fikir, tetapi masih dalam keadaan confused. Dalam dunia akademik, tuan-tuan akan didedahkan dengan hipotesis dan tesis. Dalam dunia akademik, tuan-tuan akan didedahkan dengan research and finding research. Akal di mana? Berada pada research. Masih confused. Itu sebab kita re-research. Re-research untuk mendapatkan finding research. Kita dipekat hipotesis. Membuat pertimbangan. Betul salah, betul salah, betul salah. Maaf ya kalau saya guna bahasa akademik sejak. Ini kan masih mesti kan? Bukan cak ayam ni masih ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hebat macam mana sekalipun akademism kita, tapi kalau kita hanya berpandukan kepada akal semata-mata, biarpun bagus tetapi masih dalam keadaan keliru. Contoh klasik yang kita boleh bawa ialah saintis purba kala, saintis dulu kala, saintis ni kira orang ada brain kan, ada otak cerdik. Mereka membuat hipotesis mereka. Tak kala mana mereka pergi ke tepi lautan, tepi laut. Mereka tengok laut jauh, besar, sarjana memandang. Mereka beranggapan bahawa di hujung laut yang mereka nampak tu. Ha, tuan-tuan pernah pergi ke pantai, tengok di hujung pantai itu, apa dia? Air terjun. Flat, hujungnya ialah air terjun. Justru mereka dengan confidentnya menasihati masyarakat setempat, khasnya kepada nelayan, kalau pun nak pergi tangkap ikan silakan, tapi ingat jangan sampai pergi hujung laut. Kenapa? Air terjun tu. Dia fikir dengan otak, dengan akal. Soalnya betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Bukan, itu negara lain. Tak timbul pun air terjun. Nak beritahu, itulah keupayaan yang ada pada akal. Terhad dan terbatas. Hidup dalam keadaan confused. Apabila akal, semata-mata akal, tidak berpaksi kepada agama. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana Allah Azza wa Jalla bercakap tentang akal, belajar, mencari ilmu, Allah sebut iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa itu iqra? Iktishafatul hadis al-mu'asarah. Apa jua yang merangsang kognitif manusia, ia dimasukkan di bawah falsafah iqra. Belajarlah oleh kamu wahai Muhammad. Itu makna iqra. Bacalah oleh kamu wahai Muhammad, itu makna iqra. Bentang kertas sajalah oleh kamu wahai Muhammad, itu iqra. Anjur seminar oleh kamu wahai Muhammad, itu makna iqra. Buatlah sidang plena oleh kamu Muhammad, itu semua dimaksud di bawah tajuk iqra. Tapi ingat, iqra bi bismi rabbik. Akal kamu mesti diikat dengan wahyu. Kenapa? Secerdik-cerdik manusia adalah bodoh jika nak dibandingkan dengan cerdiknya Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh merujuk pada surah Al-Maidah ayat 104. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru masyarakat Arab Quraisy, "Ta'alu wahai masyarakat Arab Quraisy, ayo mari kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quranul Karim." Apa respon masyarakat Arab Quraisy? "Hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana." Oh wahai Muhammad, hasbuna. Cukup dah. "Ma wajadna 'alaihi aba'ana." Apa yang telah pun diwarisi oleh nenek moyang kami. Nenek moyang kami ajar kepada kami sembah berhala. Bukan satu berhala, 360 berhala. Kami ini mewarisi nenek moyang kami. Nenek moyang kami bukan seorang, ramai. Takkanlah di kalangan mereka seorang pun tak yang betul. Nenek moyang kami ini bukannya bodoh, cerdik. Oleh yang demikian, cukuplah dengan apa yang kami warisi daripada nenek moyang kami. Kenapa jadi macam tu tuan-tuan? Kerana mereka confused. Mereka keliru. Sebab hanya berpandu logik akal. Tidak berpandu kepada ajaran Islam yang sebenar. Itu contoh klasik. Contoh moden apa dia tuan-tuan? Agak-agak lah. Contoh moden apa dia? Contoh moden kalau saya boleh sebut di sini ialah penolakan kepada hukum hudud di Malaysia. Panjang aja. Penolakan kepada hukum hudud di Malaysia. Di saat menolak hukum hudud yang dicadangkan, berbagai-bagai jawapan kita dengar. Ada jawapan mengatakan, "Oh, hukum hudud tidak sesuai. Hukum qisas, hudud, diat, ta'zir tidak sesuai untuk diimplementkan di Malaysia." Ini orang yang menjawab, yang berkata, tak lain dan tak bukan mereka hanya menggunakan logik akal. Ekoran daripada itu mereka confused. Dia ada berbagai-bagai jawapan tuan-tuan. Kalau dekat 80-an jawapan mereka tu, dekat 80-an jawapan mereka agak ekstrim. Hukum hudud zalim. Hukum hudud outdated. Hukum hudud primitif. Itu yang saya katakan jawapan ekstrim. Jawapan ini meniti atas riddah, murtad daripada Islam. Kerana ia diklasifikasikan di bawah tajuk istihza bidin, memperlekehkan agama. Adapun jawapan saya agak cerdik sedikit. Cerdik macam mana? Hukum Islam bagus. Syariah Islam bagus. Hukum hudud bagus. Tapi tak sesuai di Malaysia. Itu dia. Nak reda kemarahan ummah. Ini semua kerana gunakan logik akal. Kemudian datang pula produk yang terbaru ni. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita diperkenalkan dengan satu produk baru oleh pihak establishment. Kalau dulu produknya apa ya? Produk Islam Khabari. Islam Khabari. Daripada situlah datanglah al-ulama ar-rasmiyun, ulama-ulama rasmi duk kipas. Islam Khabari konsepnya begini, falsafahnya begini, motonya begini, pelaksananya begini. Dia pun tak faham. Tetapi Allah Azza wa Jalla maha kaya tuan-tuan dan puan-puan. nak bayar cash khasnya kepada ulama-ulama yang menjadi ubhawka, yang mitrafah kayu ni. Elok-elok saya pemimpin yang mencipta Islam Hadari tu jatuh, senyap Islam Hadari. Sekarang bunyi lagi Islam Hadari, senyap. Oh, kalau tidak buat seminar, buat convention, UN pun boleh tahan juga. Anjur seminar sana, anjur seminar sini di bawah metod Islam Hadari. Kalau benarlah Islam Hadari ini datang daripada Islam sungguh-sungguh, orang ataupun para ulama yang sibuk memperjuangkan Islam Hadari, mereka harus faham, biarpun orang itu sudah tidak lagi, biarpun pemimpin yang memperkenalkan Islam Hadari itu sudah tidak lagi memimpin, kita tetap mempertahankan Islam Hadari. Kenapa ini sebahagian daripada Islam? Tapi kenapa tak berlaku? Sebab kita dah sebut awal-awal dulu bahawa ini adalah palsu. Wa amma zabadu fayazhabu jufaan. Yang palsu ni macam buih lah Nabi Allah sebut. Macam buih di lautan. Kekal lama ke? Tak. Satu penggal je ketika dia menang pilihan raya. Kemudian hilang begitu saja. Sekarang timbul pula Islam baru. Rasa tak Islam apa sekarang? Ha? Yes? Yes. Wasatiyah. Exactly. Islam wasatiyah. Itu dia. Telah pun dibuat seminar. Di peringkat kebangsaan. Oleh orang nombor satu kat Malaysia. Bahawa approach yang beliau akan bawa di Malaysia ini bukan Islam Hadari. Islam Hadari itu dah habis tempohnya. Ada lagi peranakan lain datang daripada anak kandung Islam, nama Islam Wasatiyah. La ifrat wala tafriq. Tidak meleset dan tidak over extreme. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, siapakah yang akan kunyah Islam Wasatiyah ni, yang akan provokkan, padakan Islam Wasatiyah ni? Siapa dia agak-agak? Apakah pengarah JKR akan mempromosikan Islam Wasatiyah? Tak ada. Apakah menteri pengangkutan yang akan memperkenalkan Islam Wasatiyah? Tidak. Apakah pengarah zoo akan buat persidangan Islam Wasatiyah? Tak. Siapa agak-agaknya yang akan mempromosikan Islam Wasatiyah? Agak-agak. Kembali kepada yang sama juga. Apa dia? Al-ulama ar-rasmiyun. Ulama-ulama rasmi. Yang dulu mereka lah duk kipas Islam Hadari, Islam Hadari. Tengah-tengah sibuk. Mana tuan Islam Hadari? Tak ada dah. Habis tu nak ambil pula produk baru Islam Wasatiyah. Ya ke? Pula duk kipas Islam Wasatiyah, Islam Wasatiyah. Moral yang saya nak sebut ni tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pertama di akhir zaman yang menjadi penyesat kepada ummah tak lain dan tak bukan ialah al-ulama ussu, ulama jahat. Sifat mereka ialah menjadi terompah kayu. Betul-betul macam orang kata apa ni? Yang Aladdin, siapa apa? Lampu Aladdin. Jin nak keluarkan Sindbad. Sindbad nak keluarkan jin dia, dia akan gosok lampu Aladdin. Keluar. Maknanya diguna tak kala mana diperlukan. Tamat, simpan, buah hati semula. Ini pun begitu juga. Siapalah agak-agaknya yang boleh bantu aku ni untuk mengconfuskan umat menggunakan logik akal. Oh, ni dia ulama-ulama rasmi. Jom wahai ulama rasmi, mari kita perkenalkan produk baru. Apa dia? Islam Wasatiyah. Antara apa yang ada dalam Islam Wasatiyah di Malaysia, komentar pertama mereka tentang hudud ialah, hudud itu bagus, hudud itu elok, Tetapi berdasarkan kepada siasat syariah di Malaysia, kurang sesuai. Keadaan tidak kondusif. Keadaan masih lagi dalam keadaan blur. Masyarakat tak faham. Inilah natijah apabila kita menggunakan akal yang tak berpaksikan kepada wahyu. Sedangkan para ulama ketika mencipta maqasid syariah, nawaitu mereka ialah litatbiqi syariah, untuk melaksanakan syariah, la liibqali syariah, bukan untuk memandulkan syariah. Ini masalah kita. Apabila para ulama yang menjadi pendukung-pendukung yang menyebabkan ummah jadi confused. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu natijah daripada kita melihat dengan mata akal. Natijahnya ialah confused. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ada seseorang itu melihat dengan sudut pandang mata nafsu. Ini paling buruk sekali ni. Kerana natijah daripada melihat dengan pandangan mata nafsu membawa kepada seseorang itu rakus, tamak, pentingkan diri sendiri, gelojo, pelahap, langgar hukum syarak terang-terangan. Kerana dia melihat dengan sudut pandang mata nafsu. Saya ambil contoh yang paling mudah tuan-tuan faham. Contoh pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita berpuasa daripada pagi sampai ke maghrib. Lepas asar pergi ke bazar Ramadan. Kalau kita melihat setiap makanan yang ada di bazar Ramadan dengan sudut pandang mata nafsu, ya Allah, jangan kata makanan minuman. Hatta kalau ada batang pisang sirup pun sedap macam tu. Batang pisang, kenal batang pisang kan? Sirup sekejap, sirup. Letak nisan, sirup sekejap. Sedap atau tidak? Sedap! Kenapa lapar? Kerana kita melihat dengan sudut pandang mata nafsu. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu ilahu hawahu. Wahai Muhammad, tidakkah kau melihat nun di sana bagaimana adanya manusia yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Natijah kepada orang yang melihat dengan mata nafsu, dia akan jadi sangat-sangat jahat. Sanggup bunuh orang, sanggup bunuh orang. Kenapa George Bush sanggup bunuh umat Islam di Afghanistan, di Iraq? Bukan sedikit, 500 ribu terkorban campur kedua negara. Kenapa? Kan dia melihat dengan sudut pandang mata nafsu. Kenapa George Soros pernah memiskinkan rantau Asia ini, menstimulasi mata wang? Sebab dia melihat dengan sudut pandang mata nafsu. Kenapa di Malaysia hari ini berlakunya divorce, penceraian yang kritikal? Suami menceraikan isteri begitu sahaja, tak bertanggungjawab. Kerana mereka melihat pada sudut pandang mata nafsu. Kenapa hari ini orang sanggup memberi lembu masukkan kondominium? Loh, faham tak? Kau tak faham nak syarah ni? Sebab melihat dengan sudut pandang mata nafsu. Saya langsung tidak bertanggungjawab. Macam mana you kata you tak bertanggungjawab? Sedangkan confirm you terima duit 250 juta. Kamu tidak ada pengalaman mengurus lembu. Dapat pula bukan kepada orang lain, kepada suami kamu. Tiba-tiba nak nafi. Apa barang tu? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh menipu semua manusia dalam semua masa. Kita hanya boleh menipu setengah manusia dalam setengah masa. Zaman rakyat diperbodohkan telah tamat. Statement ini kalau kamu ulang dekad 80-an, ya, layak diterima. Tapi hari ini rakyat bersikap critical thinking. Mereka critical apatah lagi dalam hal-hal yang membabitkan penyelewengan. Jangan kita fikir rakyat ini bodoh tau. Sama macam kalau tuan-tuan masih ingat ketika perhimpunan bersih sedikit masa dahulu. Apa permainan media? Permainan media beritahu, oh, ketika sebelum event berlaku, perhimpunan bersih tidak mendapat sambutan. Itulah yang disebutlah media. Perhimpunan bersih tak mendapat sambutan. Perhimpunan bersih tak mendapat sambutan. At the same time, dalam masa yang sama, berita atas perhimpunan bersih tak mendapat sambutan. Berita bawah rakyat dilarang sama sekali menghadiri perhimpunan bersih. Akan bangang tu. Rakyat confused sekali. Yang mana satu ni? Atas kamu kata tak ada sambutan. Dalam masa yang sama kamu larang rakyat. Dah tak ada sambutan, tak payah larang lah. Di situ rakyat berfikir, kelentongnya kamu. Rakyat sudah go one step ahead. Beberapa langkah meninggalkan orang yang bersifat konservatif ini. Nah, kalaulah tuan-tuan nak ambil contoh, saya ambil contoh macam ni. Katakanlah kerajaan buat jalan lebuh raya 5 tingkat. Kat mana? Lembah pantai 5 tingkat. Jerih panjang tengok lenggok atas, jatuh sebab dia kat bawah. Kalaulah lebuh raya 5 tingkat ini dibina bila? Dibina tahun 80-an. Zaman rakyat tak cerdik. Pada masa itu, apa rakyat akan kata kepada pihak kerajaan dan pemerintah? Rakyat akan kata, bagusnya kerajaan, prihatinnya mereka kepada rakyat. Tengok, buat jalan 5 tingkat. Puyuh, power tu. Apalagi, oh hebatnya kerajaan. Kenapa membina rumah PTR kepada rakyat di Kerinci? Berapa tingkat? 30 tingkat. Caknanya kerajaan kepada rakyat. Itu statement. Statement bila? 80-an. Tapi hari ini, bukan macam tu statement dia. Hari ini, kalau buat juga rumah kos rendah, PTR 30 tingkat, apa yang disebut oleh rakyat? Rakyat yang bersifat critical thinking hari ini akan berkata, setakat yang aku tahu, rumah 30 tingkat PTR itu harga dia ialah kosnya 50 juta keseluruhannya. Tapi kenapa meningkat sekali ganda jadi 100 juta? Ada rasuah ke? Ada penyelewengan ke? Ada sabotaj ke? Ada penyalahguna awang ke? Nampak tak? Berbeza. Setuju tak nama saya ni? Itu ceritanya sekarang. Dekat 80 awam dia kata, oh powernya kamu, puyuh, 250 juta dapat beli lembu, hebat. Oh kata macam tu, tak sekarang hari ini, dulu kata macam tu, sekarang orang buat double stand. Tengok kepada nilai integriti, nilai profesional. Jadi, please, tolonglah ya, pihak-pihak yang berkepentingan, tolong cerdiklah fikir. Kalau nak menipu rakyat pun, dengan cara yang cerdik. Kalau nak tipu, sama itulah lah rakyat lebih cerdik kepada kamu. Ini pasalnya cerdik ke ataupun bodoh? Cerdik, insyaAllah cerdik. Itulah natijah daripada melihat dengan mata nafsu. Zalim, rakus, kejam, tak berperi kemanusiaan, tamak, pentingkan diri sendiri. Jadi yang keempat ialah melihat dengan sudut pandang mata hati. Mata hati ini bukan sebarang mata hati yang berpaksikan kepada wahyu. InsyaAllah apabila kita melihat apa yang berlaku, masa depan kita, segala hal yang terlibat dengan masalah ummah, melalui sudut pandang mata hati yang berpaksikan kepada wahyu, akan selamat. Betul pada mindsetnya. betul pada attitude-nya, betul pada framework-nya, betul pada aplikasinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 122. Apa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apa man kana maitan, wahai manusia, tidakkah kau melihat dulu kamu adalah maitan, mayat? Apa sifat yang ada pada mayat? Busuk, kotor, hanyir, cemar, tidak produktif, pasif. Itu sifat yang ada pada mayat. Begitulah kita bila kita tidak bersama dengan Islam, watak kita, pribadi kita, personaliti kita, busuk, kotor, hanyir, cemar, dibungkus dengan hawa nafsu, dibungkus dengan kesalahan, dibungkus dengan confused, kerana kita hanya melihat dengan sudut pandang mata zahir, mata akal dan mata nafsu. Tetapi tak kala mana kau melihat dengan sudut pandang mata hati yang berpaksikan kepada wahyu, ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnah, kami berikan kepada kamu nuran, cahaya. Apa itu cahaya? Itulah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya. Allah adalah cahaya. Allah bawa Al-Quran. Al-Quran juga cahaya. Siapa yang bawa Al-Quran itu? Malaikat. Malaikat juga diciptakan daripada cahaya. Turun. Turun ke mana ya? Kerinci? Turun ke Jabal. Quran turun ke mana ya? Jabal. Jabal Nur. Kat Mekah. Nama pun Jabal Nur. Bukit yang bercahaya. Siapa yang sambut kat bawah ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut anta nurun anta syamsun. Wahai Muhammad, kamu ini cahaya. Dan Al-Quran itu distribusikan kepada ummah yang bercahaya. Apa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Menjadikan kita selamat. Cahaya yang berpaksikan kepada iman. Sebab itulah kalau kita nak relate dengan peristiwa hijrah ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat lihat bagaimana watak-watak manusia yang melihat dengan sudut pandang mata hati yang berpaksikan kepada wahyu berakhir dengan mereka ini sukses. Wa imma pada dunia mereka atau pada akhirat mereka. Saya ambil contoh. Ummu Salamah. Ummu Salamah yang baru saja melahirkan anak. Tetapi apabila menerima perintah hijrah, biarpun beliau dimaafkan untuk tidak berhijrah, tetapi beliau tak senang hati tinggal di Mekah. Mau saja ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Pada masa itu nekat beliau dalam keadaan pantang, darah bau saja mengalir bercupak-cupak daripada badan semasa melahirkan anak. Sanggup berjalan kaki meredah padang pasir 500 km semata-mata untuk respon dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Ini dia hati yang ada pada Ummu Salamah. Dengan nilai apa yang ada pada orang ini? Apakah motive intrinsik yang ada pada beliau sehingga beliau sanggup meredah segala mehnah dan tribulasi? Tak lain dia tak bukan hati yang berpaksikan kepada wahyu. Antara lain adalah mindset Ummu Salamah. Apa dia? Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih tahan lama. Senang-senang di dunia, senang lagi di akhirat. Ini falsafah hidup Ummu Salamah. Susah-susah dunia, susah lagi di akhirat. Maka beliau nekat untuk berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Memanglah kalau Ummu Salamah ikutkan logik, lihat dengan sudut pandang mata mata zahir, dia tak akan hijrah. Ya Allah, macam manalah aku nak reda pada pasir ni, jarak 500 km ni, bukan ada bas, bukan ada kapal terbang. Demikian juga dia tak akan berhijrah kalau melihat dengan sudut pandang mata akal. Tak logik lah aku ni nak hijrah bawa anak, bau saja lahir anak seminggu. Jauh sekali dia pernah hijrah kalau dia melihat dengan sudut pandang mata nafsu. Tapi tak, dengan senang hati beliau berhijrah. Kerana beliau melihat dengan sudut pandang mata, mata hati yang berpaksikan pada wahyu. Suhaib Ar-Rumi, contoh yang kedua. Seorang sahabat Nabi datang daripada Rom, Itali, datang ke Mekah memeluk Islam. Beliau asalnya sebatang kara, tetapi bila develop bisnes dia, akhirnya beliau antara orang hartawan di Mekah. Tiba perintah berhijrah, bagaimana nekat beliau ambil semua harta benda beliau bawa untuk berhijrah. Di pertengahan jalan, bagaimana Suhaib Ar-Rumi ditahan oleh Abu Jahal. Semua-semua pun jahat nak tanggilah. Dulu pindah selama-lamanya. Beritahu Suhaib, kemana kamu nak pergi? Saya mahu berhijrah ikut Muhammad. Tak boleh. Kenapa? Ingat tak, kamu datang ke Mekah sebatang kara, selai sepinggang. Amboi, setelah kamu kaut seluruh kekayaan di Mekah, kau menjadi businessman di Mekah, kau menjadi antara researchman di Mekah, tiba-tiba kamu lenggang kangkung tinggal Mekah nak pergi ikut Muhammad bawa harta benda. Habis tu apa penyesaiannya? Aku tak akan benarkan kamu berhijrah. Suhaib buat tawaran. Wahai Abu Jahal, apa kiranya kita berkompromi? Kompromi macam mana? Ni, harta benda aku ni banyak ni. Kamu ambil semua harta benda aku ni, biarkan aku seorang diri selai sepinggang, janji aku boleh ikut Muhammad. Tawaran macam tu. Macam mana? Tahu ataupun tidak? Abu Jahal dengan harta cair tu. Beri saksi di terus cair. Ini bakal Abu Jahal. Bagi sikit duit wang off RM1 cair terus. 100 ke 500? 100 ke 500 kan? 500. Hatta 1000 pun katalah. Ini maaf ya. Ini bakal Abu Jahal. Kalau ada kat Malaysia, kita pun tak faham macam mana dia sampai kat Malaysia. Tapi yang saya nak sebut di sini, kenapa sanggup Suhaib dengan senang hati riliskan harta benda beliau? Confirm tuan-tuan, kalau dia lihat dengan sudut pandang mata zahir, dia tak akan buat. Banyaknya emas aku, banyaknya kereta aku, banyaknya harta benda aku, nak bagi pada Muhammad, nak bagi pada Abu Jahal dia senang saja, tak akan buat. Rujuk dengan sudut pandang mata akal, lagi tak logik. Membina empire kekayaan, tiba-tiba sekaligus beri pada Abu Jahal. Lihat dengan sudut pandang mata nafsu, lagilah tak logik. Tetapi Suhaib Ar-Rumi merujuk dengan sudut pandang mata hati, berpaksikan kepada wahyu. Antara wahyu yang tersemak dalam kotak fikirannya ialah walal akhiratu khairun wa abqa, akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Senang-senang dunia, senang lagi akhirat. Susah-susah dunia, susah lagi akhirat. Allahu Akbar, hebat. Ataupun saya ambil contoh yang ketiga. Tak kala mana sahabat-sahabat Nabi sampai ke Madinah, Nabi projekkan program At-Ta'akhir, mempersaudarakan orang Mekah dengan orang Madinah. Program mentor-menti. Antara lain, Nabi persaudarakan orang Mekah yang namanya Abdul Rahman bin Auf dengan orang sedia ada Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, dan dia tengok bagaimana Abdul Rahman bin Auf juga setelah sepinggang tinggal kekayaan di Mekah. Hatta isteri pun dia tinggalkan, tak mau ikut. Apa yang dibuat tawaran oleh Sa'ad bin Rabi', wahai Abdul Rahman bin Auf, kamu telah menjadi sahabatku seagama, se-Islam, sedunia, seakhirat. Nah, aku seorang yang kaya. Apa kiranya kekayaan aku ni kita belah dua, aku ambil separuh, kamu ambil separuh. Agak-agak kalau buat tawaran macam tu pada kita, apa stand kita? Kikis tak mendengar baka. Ambil duit kekayaan. Untuk apa? Beli lembu. Okey. Tetapi Abdul Rahman bin Auf talak. Terima kasih, terima kasih. Saya cuba independen. Sa'ad bin Rabi' tawar lagi dengan tawaran yang kedua. Wahai Abdul Rahman bin Auf, kamu sebatang kara. Isteri pun tak ada. Tetapi aku ni ada dua orang isteri. Kedua-duanya cantik, bersinar dahi, cun. Aku akan display kepada kamu kedua-duanya sekali. Kamu tunjuk je. Mana yang berkenan di hati, tunjuk, aku akan cerai. Lah ni juga. Agak-agaklah kalau di forward tawaran itu kepada ahli jemaah Masjid Ar-Rahman. Apa respon tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tak saya langsung aku. Gaya bersila pun macam tak confident. Tetapi Abdul Rahman bin Auf beritahu, tak, biarkan saya independent. Moral of the story yang saya nak highlightkan ialah ini dia. Berlakunya al-ithar. Berlakunya empathy. Kalau di Mekah zaman jahiliyah, mereka hidup dengan dasar al-asibiyah. Kronisma, nepotisme, pentingkan diri sendiri. Tiba-tiba mereka hidup disirami dengan nur Al-Quran. Berubah. Membuat U-turn 100% daripada hidup monopoli kepada Al-Ithar. Mengutamakan orang lain. وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَافَةً. Inilah antara watak yang ada pada mereka yang berhijrah. Kenapa? Karena mereka melihat dengan sudut pandang mata, mata hati. Walal akhiratu khairun wa abqa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak semangat kita berada pada bulan Muharram, maka saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita melihat seluruh hidup kita ini dengan sudut pandang mata hati. Termasuklah depan kita ni kabar-kabarnya nak pilihan raya. PRU yang ke-13. Pun sama. Lihatlah dengan sudut pandang mata, mata hati. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau kita pertimbangan kita madiah kebendaan, ini bukan orang yang melihat dengan sudut pandang mata hati. Kalaulah pemikiran kita pertimbangannya ialah kroni, ini bukan orang yang melihat dengan sudut pandang mata hati. Kita mahu yang paling transparan. Kita mahu ialah orang yang benar-benar jujur. Kita mahu mereka yang bukannya kaki rasuah. Kita mahu bukannya manusia yang monopoli kekayaan untuk kaum keluarga. Rakyat diberikan hampas. Ini nilai jati diri yang ada. Dan di antara tuan-tuan dan puan-puan untuk memperkasakan sudut pandang mata hati ini, caranya antara lain kita mesti membuang khurafat dalam diri kita. Ini antara ingredient, intipati utama untuk memperteguhkan jati diri mata hati kita. Buangkan segala khurafat dalam hidup kita. Dan khurafat yang terbesar hari ini, apa dia agak-agak khurafat yang terbesar ni? Saya nampak khurafat ni timbul semenjak daripada hari Rabu dan akan berakhir sehingga hari Ahad. Oh, tak boleh nak episode lah. Iaitu statement yang berlegar antara hari Rabu sehingga hari Ahad ni apa dia? Melayu selamat, Islam selamat. Hidup Melayu. Tunjuk keris, cium. Kenyang, 200 juta. Melayu selamat, ekonomi selamat. Melayu selamat, anak bangsa kita selamat. Melayu selamat, Islam di Malaysia selamat. Astagfirullahalazim. Inilah madah-madah yang bersifat khurafat. Kalaulah Melayu, Melayu, Melayu, nasionalis, nasionalis, nasionalis, kebangsaan, kebangsaan, kebangsaan, itu boleh menyelamatkan Islam, boleh menyelamatkan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, survival hidup, ummah. Demi sesungguhnya katakan, bukan Melayu, Arab lebih utama untuk dikatakan begitu. Arab selamat, Islam selamat. Lebih aula untuk kita berkata daripada Melayu selamat, Islam selamat. Tetapi tidakkah anda pernah mendengar firman Allah Azza wa Jalla pada surah Ali Imran, wa in kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ketika mana kamu wahai bangsa Arab, Allah gambarkan berada di pinggiran neraka karena menolak Islam, kami tampil menyelamatkan kamu dengan apa? Dengan Islam. Islam selamat, Arab selamat. Islam selamat, Melayu selamat. Islam selamat, ekonomi selamat. Islam selamat, politik di Malaysia selamat. Islam selamat, sosial ummah selamat. Itu yang sebenarnya. Jadi, kita jangan ikut sudut pandang mata akal. Confused. Maka saya mengakhiri ceramah kuliah saya ini dengan mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita berhijrah. Buangkan khurafat kebangsaan dalam hidup kita. Buangkan khurafat nasionalis dalam hidup kita. Buangkan khurafat sekular dalam kehidupan kita. Buangkan khurafat Melayu selamat, Islam selamat. Sebaliknya, marilah kita kembali kepada Islam yang sebenar, mengikut acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Melihat dengan sudut pandang mata hati, walal akhiratu khairu wa abqa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Takut ada tak puas hati? Ada nak bangkang? Tak ada, ha? Wallahu a'lam.